أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل بلا إله إلا الله، أرسل وهو يدعو أمته إلى توحيد الله عز وجل في العبادة، وأن الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر والذي يحيي ويميت، ومع ذلك لم يدخلهم في دائرة الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل إفراد الله بالعبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau memuji menyanjung Allah serta bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada khutbah hajah, beliau katakan bahwasanya sang penulis dari apa yang telah terdahulu menerangkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Beliau diutus kepada umat yang mengakui, mengikrarkan tentang tauhid rububiyah, meyakini tentang Allah pencipta, Allah pemberi, Allah menghidupkan serta mematikan. Namun hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam lingkaran agama Islam. Hal tersebut tidak menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka, dikarenakan mereka tidak mendatangkan tauhid al-uluhiyah, tauhid yang dengannya Allah Subhanahu wa taala diibadahi semata, tauhid yang dengannya itulah merupakan makna la ilaha illallah, tauhid yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Wa taqaddama aidan ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى من أن الأنبياء وأتباع الأنبياء لهم أعداء، وأن من تصدر لدعوة الأنبياء وهي دعوة التوحيد لا بد أن يكون له أعداء، ولا يكون هذا السبب سببا في توقفه على الدعوة، فليس كل من تصدر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكان على خطى الأنبياء أن يجد الطريق سهلا، بل لا بد أن يجد طريقا وعرا وطريقا ما يثبت فيه إلا الصادقون. Dan telah terdahulu juga sang penulis terangkan kepada kita bahwa dakwah tauhid yang diusung oleh para nabi serta pengikut para nabi pastinya akan mendapati musuh. Para nabi ketika mendakwakan tauhid mereka berhadapan dengan musuh, demikian juga pengikut para nabi ketika mendakwakan perkara yang sama tauhid pasti akan mendapati musuh. Namun bukan berarti karena perkara tersebut membuat mereka berhenti dari dakwah tauhid, bahkan mereka terus menerus mendakwakan tauhid. ثم قال الشيخ بعدها وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله جل وعلا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، أي أن أعداء الرسل وأعداء أتباع الرسل لا تظن أن بعضهم قد يكون جاهلا، وإنما قد يكون عندهم علم وشبه يسمونها في حد ذاتها حججا يلبسون بها على الناس، فيلبسون الحق بالباطل، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا الفرح مذموم، لأنه فرح بغير ما يرضي الله سبحانه وتعالى فيكون من الفرح المذموم. Kemudian kata sang penulis berikutnya, terkadang musuh-musuh tauhid mereka memiliki ilmu yang banyak serta buku-buku dan juga argumen. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, ketika para rasul datang kepada mereka dengan membawa penjelasan, justru mereka bergembira dengan apa yang mereka miliki dari ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa musuh-musuh tauhid mereka juga terkadang memiliki ilmu, mereka terkadang memiliki argumen, dan bahkan mereka berbangga diri akan hal tersebut. Hanya saja berbangga diri dengan hal tersebut adalah perkara yang buruk, perkara yang jelek. Terkadang mereka memiliki ilmu, terkadang mereka memiliki syubhat yang dengannya mereka memutarbalikkan, mereka menyamarkan kebatilan dengan kebenaran, dan ini adalah perkara kegembiraan yang tercela. والمؤلف رحمه الله تعالى أشار بهذه الجملة إلى أنه ينبغي أن نعرف ما عند هؤلاء من العلوم وأن نعرف ما عندهم من الشبه من أجل أن نرد عليهم بسلاحهم. وهذا من هدي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، وذلك من أجل أن يستعد لهم ويعرف ما عندهم من الكتاب حتى يرد عليهم بما جاءوا به. وهذا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان ما يرد على إنسان شبهه إلا وهو يعرف هذه الشبه ويعرف استدلالاتهم حتى يستطيع أن يرد عليهم. Dari kalimat ini atau poin ini terdapat peringatan kepada kita bahwa hendaknya kita mengetahui tentang ilmu pengetahuan yang ada pada mereka, yakni musuh-musuh tauhid. Hendaknya kita juga mengetahui tentang syubhat kesamaran yang ada pada mereka, dengan tujuan agar supaya bisa untuk membantah mereka. Agar bisa supaya untuk membantah mereka. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, beliau berikan nasihat dan wejangan kepada Mu'ad, sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi sekelompok kaum dari ahlul kitab. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal tentang apa yang ada pada musuh, apa yang ada pada orang yang ingin didakwahi. Oleh karena itu, seseorang ketika ingin berdakwah hendaknya dia memiliki ilmu, dan agar supaya bisa membantah orang yang dia dakwahi tersebut, dan itulah senjata dalam dia berdakwah. ثم قال الشيخ إذا عرفت ذلك أي عرفت أن هؤلاء الأعداء الذين ينصبون أنفسهم أعداء على دعوة الرسل وأتباع الرسل لهم حجج ولهم علم ولهم شبهات، وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك، هنا الشيخ يقدم لك نصيحة غالية عظيمة لا بد أن تضعها نصب عينيك. ما هي هذه النصيحة؟ الواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين. وهذا مهم جدا أيها الأكارم، وهو التفقه في دين الله والاجتهاد في طلب العلم وفي تحصيل العلم وفي حفظ العلم حتى تكون على بصيرة أولا، ثم تستطيع أن تواجه هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم أعداء على دعوة الرسل، فلا يمكن أبدا أن تجابههم من غير سلاح، وأعظم سلاح تتسلح به هو العلم الشرعي. Sang penulis mengatakan kepada kita di sini bahwa apabila engkau telah mengetahui bahwa dakwah tauhid pasti ada musuh, dakwah tauhid pasti akan menghadapi yang namanya ujian dan cobaan yang menghalangi dakwah engkau tersebut, yang mana mereka juga adalah orang yang memiliki lisan, orang yang memiliki ilmu dan juga hujah, hujjah, argumen. Di sini beliau berikan semacam nasihat kepada orang yang hendak berdakwah ke jalan tauhid, maka wajib bagi engkau untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala agar supaya ilmu agama Allah tersebut menjadi senjata bagi engkau. Dengannya engkau bisa memerangi mereka. Jadi memerangi syaitan. Sang penulis ajarkan kepada kita di sini bahwa seseorang yang ketika ingin berdakwah pasti akan menghadapi yang namanya musuh. Jalannya tidak akan mulus. Oleh karena itu hendaknya dia mempersiapkan dirinya dengan senjata. Dan senjata tersebut adalah ilmu. Yang mana dengannya engkau bisa memerangi musuh engkau. Yang mana dengannya engkau bisa membantah musuh engkau. Dan disinilah sang penulis mengajarkan kepada kita bahwasanya paling pertama yang kita tempuh sebelum kita terjun ke dakwah adalah mempondasikan diri kita dengan ilmu, dengan cara mempelajarinya, menghafalnya, memahaminya. Setelah itu baru terjun ke dakwah dengan membawa senjata ilmu tersebut memerangi musuh-musuh tauhid. قال فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا الشيطان أخزاه الله يتوعد عباد الله أنه ليقعدن لهم صراطك المستقيم. لا يمكن أن تسير في طريق الله المستقيم إلا وتجد الشيطان أمامك وأتباع الشيطان يريدون أن يأخذوك ذات يمين وذات شمال، لأنهم لا يرضون لك هذا الطريق الذي تريد أن تسير فيه، فهم لا بد أن يعارضوك فيه، ولا بد أن يعادوك فيه، ولا بد لك أنت أن تتسلح بالسلاح الذي تستطيع أن تقاومهم فيه. فإنه وإن لم يكن لك سلاح تقاوم به أهل الأعداء فإنهم سيغلبونك، وأعظم سلاح تتسلح به هو العلم الشرعي. Kata sang penulis di sini memberikan semacam nasihat bahwa yang wajib bagi engkau adalah untuk mempelajari agama Allah yang dengannya bisa merupakan senjata bagi engkau untuk memerangi musuh-musuh, memerangi mereka dari kalangan syaitan. Yang mana pemimpin mereka, orang paling terdepan mereka pernah mengatakan kepada Rabb Azza wa Jal, yani iblis atau syaitan, semoga Allah menghinakan dia. Kata dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku akan duduk menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dan juga dari arah kanan serta kiri mereka. Kemudian engkau tidak mendapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Syaitan di sini dia mengancam bagi umat manusia bahwasanya dia akan mendatangi dan menghalangi. Dia akan tampil sebagai seorang musuh. Dia akan memerangi, dia akan memusuhi. Oleh karena itu sang penulis memberikan kita nasihat yang penting bahwasanya wajib engkau untuk mempersiapkan pertempuran tersebut dengan satu senjata yang engkau bisa memerangi dia, yakni ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil engkau bisa menang menghadapi musuh engkau. Mustahil engkau bisa berhadapan dengan musuh engkau. Mustahil engkau bisa memenangkan peperangan dengan musuh engkau kecuali engkau memiliki senjata, dan senjata tersebut adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang engkau bisa memenangkan peperangan dengannya. Qala walakin idza aqbalta 'ala Allah wa asghaita ila hujajihi wa bayyinatihi fala takhaf wa la tahzan inna kayda ash-shaytani kana dha'ifa wal 'ammi min al-muwahhidin يغلب ألفا من علماء المشركين كما قال تعالى إن جندنا لهم الغالبون. وهذا تشجيع من الشيخ للذي يقبل على الله سبحانه وتعالى والذي عرف الحق بأن لا يخاف من حجج أهل الباطل، لأن حججهم واهية وهي من كيد الشيطان، وربنا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولهذا يقول أن العامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين، لأن العامي من الموحدين هو الذي يقر بأنواع التوحيد الثلاثة، فهو يقر بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية وبتوحيد الأسماء والصفات، يغلب ألفا من المشركين، لأن علماء المشركين يقرون بتوحيد الربوبية فقط ولم يقروا بتوحيد الألوهية وهو توحيد العبادة. ولهذا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يقرون بتوحيد الربوبية، قاتلهم من أجل إفراد الله بالعبادة. ولهذا قال الشيخ أن العامي من الموحدين أفضل من ألف عالم من علماء المشركين. Kata sang penulis berikutnya, akan tetapi apabila engkau telah maju menuju kepada Allah dan engkau mempersiapkan hujjah, argumen dan juga penjelasan, oleh karena itu janganlah engkau takut, jangan pula engkau bersedih, karena Allah telah mengatakan sesungguhnya tipu daya syaitan amatlah lemah. Belum melanjutkan lagi bahwasanya orang awam dari kalangan pelaku tauhid bisa mengalahkan ribuan ulama dari kalangan orang-orang musyrik. Sebagaimana kata Allah yang maha tinggi, sesungguhnya bala tentara kami mereka lah orang-orang yang menang. Sang penulis dari ucapan beliau di sini, beliau memotivasi, beliau menyemangati bahwa jangan pernah mundur, jangan pernah merasa kalah. Dalam ucapan beliau juga, jangan sedih dan juga jangan merasa takut dengan musuh selama engkau berada di atas al-haq. Karena kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tipu daya mereka, yang mana itu juga merupakan tipu daya syaitan, amatlah lemah. Oleh karena itu jangan pernah mundur ketika bertempur dengan mereka. Dan beliau pun mempermisalkan dengan permisalan yang begitu indah di sini bahwasanya orang awam dari kalangan pelaku tauhid terkadang bisa mengalahkan ulama, ribuan ulama dari kalangan orang-orang musyrik. Arti dari ucapan ini bahwasanya orang awam dari kalangan pelaku tauhid lebih mulia, lebih kuat, lebih bagus daripada kalangan ulama dari orang-orang musyrik, dikatakan mereka memiliki tauhid. Orang-orang musyrik mereka kalah dikarenakan mereka hanya mengikrarkan tauhid rububiyah saja tanpa mengikrarkan tauhid uluhiyah. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mengikrarkan tiga tauhid sekaligus, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan juga tauhid asma wa sifat. قال فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهذا تنبيه مهم جدا من الشيخ، فهو يخاف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وسلاحه في هذا الطريق هو العلم. ولهذا أيها الأكارم، لا بد أن نحرص حرصا شديدا في تعلم العلم الشرعي، وأن نتفقه في دين الله عز وجل، وأن نعلم علما يقينا أن طريق العلم هي أفضل ما يسير فيه الإنسان في هذا الزمان، خاصة مع عزوف الناس عن العلم وعن أهل العلم. فلا يوجد قربة يتقرب بها الإنسان في هذا الزمان مثل طلب العلم الشرعي. Kemudian sang penulis menyebutkan kembali, bala tentara Allah mereka lah yang menang dengan argumen dan juga penjelasan lisan. Sebagaimana mereka bala tentara Allah menang juga dengan pedang serta tulisan. Dan sesungguhnya saja rasa takut terhadap para pelaku tauhid yang dia menempuh jalan di atasnya ketika tidak memiliki senjata. Sedangkan Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita yakni kitabnya, yang Allah katakan Kitab tersebut adalah penjelasan bagi segala sesuatu, di dalamnya juga terdapat petunjuk serta rahmat dan juga berita gembira bagi orang-orang muslim. Sang penulis di sini beliau memberikan tanbih serta beliau mengkhawatirkan akan satu hal, bahwa ketika seseorang dia berperang kemudian tidak membawa senjata, patut untuk dia takut. Namun selama dia berperang kemudian membawa senjata tanpa perlu takut, dan senjata yang beliau maksudkan di sini adalah hujjah, senjata yang beliau maksudkan di sini adalah ilmu. Di sini saudara-saudara kami yang mulia, hendaknya kita memfondasikan diri kita dengan senjata yang dengannya bisa kita memenangkan peperangan, yang dengannya tanpa perlu rasa takut, yang dengannya kita bisa menempuh jalan, yakni dengan mempelajari ilmu. Dikatakan ilmu adalah senjata yang paling ampuh untuk bisa memenangkan musuh-musuh. Ilmu adalah sesuatu yang bisa mengangkat rasa takut. Ilmu adalah yang bisa memenangkan peperangan. Qala fala yati sahibu batilin bihujjatin illa wa fil qur'ani ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha. Fala yati sahibu al-batili bilhujjah illa wa fil qur'ani ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha. فكيف يعرف الإنسان ما ينقضها ويبين بطلانها إلا إذا تعلم وتفقه في دين الله حق التفقه؟ فإنه يكون على دراية بشبه أهل الباطل وبحججهم الواهية، فيسهل عليه الرد عليهم ويسهل عليه تفنيد شبههم، وإن لم يكن عنده علم فإنه يصعب عليه ذلك، وقد يقع في موقع لا يحسد عليه حين أن يذل الحق وأهل الحق، فلا بد أن يكون ذا عزة وذا أنفة وشهامة أمام الباطل وأهله، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم. Tidaklah pelaku kebatilan ketika datang membawa argumennya, melainkan di dalam Al-Quran pasti ada yang membantahnya dan menjelaskan tentang kebatilannya. Tidaklah pelaku kebatilan mendatangkan argumennya, melainkan di dalam Al-Quran pasti ada yang membantahnya serta menjelaskan akan kebatilannya. Sang penulis di sini menyebutkan kepada kita, atau bagaimana caranya kita untuk mengetahui bahwa itu adalah kebatilan, bagaimana cara kita bisa menjelaskan bahwasanya di dalam Al-Quran terdapat bantahan terhadap atau penjelasan terhadap kebatilan tersebut, kecuali dengan cara mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran, agar supaya bisa kita mengetahui bahwasanya ini adalah argumen pelaku kebatilan dan ini adalah syubhat dari pelaku kebatilan. Dengan cara menimba ilmu, menuntut ilmu, kita bisa membedakan akan hal tersebut, bahwasanya cara untuk membantahnya dengan cara mempelajari Al-Quran. Kama qala ta'ala wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Fala ya'ti mubtilun bihujjatin ala batilihi illa wa fil Qur'an ma yubayyinu hadhihi al-hujja al-batila. Hadhihi qa'idatun muhimma, annahu la ya'ti sahibu batilin bihujjatin إلا وفي هذا القرآن الكريم رد على هذه الحجة الباطلة. ولهذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ما من صاحب باطل يستدل، وهذه فائدة مهمة، ما من صاحب باطل يستدل من الكتاب والسنة الصحيحة إلا وفي دليله رد عليه، إلا وفي دليله رد على باطله، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Kemudian sang penulis beristidlal mengambil hukum dari ucapan Allah Ta'ala, dan tidaklah mereka mendatangkan kepada engkau semisalnya, kecuali kami datangkan juga kepada engkau al-haq dan dengan penjelasan yang lebih baik, tafsir yang lebih baik. Ya, itu menjelaskan bahwasanya tak satu kebatilan pun yang man ahlul batil mendatangkan kebatilan mereka, mengunjuk argumen mereka, kecuali di dalam Al-Quran terdapat bantahan bagi mereka, terdapat jawaban bagi mereka. Dan ini adalah kaidah yang penting sekali. Sebagaimana yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ketika ahlul batil mereka menjadikan sebagai landasan hukum kitab dan as-sunnah, kecuali pada kitab dan as-sunnah tersebut terdapat tambahan, terdapat bantahan sendiri bagi mereka. Dan sebutkan oleh Syekhul Islam bahwasanya tidaklah ahlul batil mengambil landasan hukum dari Al-Quran atau dari as-sunnah, melainkan pada Al-Quran dan sunnah tersebut terdapat bantahan bagi diri mereka sendiri. Dan ini adalah kaidah yang baik. Qala ba'dhu al-mufassirin hadhihi al-ayah 'ammah fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlu al-batil ila yawm al-qiyamah. Wa ana adhkuru laka ashya'a mimma dhakara Allah fi kitabih jawaban لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. المؤلف رحمه الله تعالى قال مستدلا على أن الرجل الموحد سيكون له حجة أبلغ وأبين من حجة غير الموحد مهما بلغ من الفصاحة والبيان، لقوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي يأتونك بمثل يجادلونك به ويلبسون الحق بالباطل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولهذا تجد أن القرآن الكريم يجيب على أسئلة هؤلاء المشركين وغيرهم، ولكن هنا أمر مهم وتنبيه مهم لا بد أن ننتبه إليه، وهو أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يجادل أحدا إلا ويعرف الحجة التي عنده. لابد أيها الأكارم أنك ما ترد على أهل الباطل وأهل البدع وأهل التحزب وغيرهم إلا وأنت تعرف حججهم حتى تستطيع أن ترد عليهم، ولا تدخل معهم في جدال وأنت بغير علم، فإن هذا لا ينبغي. والله لا ينبغي للإنسان أن يذل الحق وهو معه، وربما الجانب الذي هو فيه أهل حق، ولكن عدم وجود العلم لمناقشة هؤلاء قد يظهر الحق في موطن ذل. فهذا تنبيه مهم بارك الله فيكم لا بد أن ننتبه إليه. قد سمعنا الأسبوع هو sebagian ulama tafsir mengatakan ayat ini adalah umum pada setiap argumen yang mana pelaku kebatilan datang dengannya sampai pada hari kiamat. Dan aku akan menyebutkan kepada engkau di sini beberapa perkara yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam kitabnya sebagai bentuk jawaban dari ucapan yang mana para pelaku kesyirikan, para musyrik, mengambil argumen padanya di zaman kita sekarang ini. Sang penulis ingin ajarkan kepada kita di sini bahwa ahlu tauhid dia punya kekuatan, dia punya bantahan, dan dia punya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala membela dia, menolong dia terhadap orang-orang musyrik, terhadap musuh-musuhnya, baik dari kalangan orang kafir, orang musyrik, orang-orang yang menyimpang dari kalangan Hizbiyun. Selama dia berada di atas tauhid, dia punya hujjah, dia punya argumen yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dan ini adalah perkara yang baik bahwasanya seseorang yang ketika dia berada di atas tauhid, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan membela dia. Ila huna barakallahu fikum.